Dan kontestan pertama yang siap tampil adalah Marion. Halo Dewan Juri. Yang pada saat audisi, suara manja Marion mendapatkan jempol dari Maya. Aku jempolnya 5. Tuh. Sama jempol aku satu lagi nama di sini. Lagi dari mana? Terima ini. Biasanya halus pisan. Halus pisan. Pada babak ini, suara manjanya Marion siap menaklukkan hati juri lain selain Maya. This phrase keep talking way too much. Say I should give you up. Can't eat anymore. Cause I've been there all night. I've been there all day. Hey, but you got me walking side to side. I've been there all night. Hey. I've been there all day. And boy, you got me walking side to side. Terima kasih. Oh, yang ini tampilannya udah oke banget nih. Udah artis banget. Masih jempol yang sama. Penampilan Marion dengan suara manjanya memacu kontestan lain untuk mendapatkan jempol dari juri. Moza Daigal Orfili Jenira, maju Marion R. Jola Pedi. Aku terima keputusan juri, pasti ada pertimbangan khusus. Dengan sangat maaf ya, kamu harus ditahan di sini. Selamat. Lega. Jadi ya kecap lah, Pak. Senang banget bisa masuk ke tahap selanjutnya dan semoga Moza bisa jauh lebih baik lagi di tahap-tahap berikutnya. Dengan kualitas suara mereka, para kontestan baris ketujuh membuktikan bahwa mereka layak lolos ke tahap selanjutnya.